Dan sekali lagi kita manfaatin, juga kita nikmatin dalam Karanganyar bergoyang. Langsung saja kita simak kehadiran nada Ari Francisca Kubota. nampaknya banyak sekali ini Van malam hari.